bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ittaqu rabbakum wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa addu zakata malikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Salatlah salat lima waktu kalian. Berpuasalah pada bulan Ramadan kalian. Tunaikanlah zakat harta kalian. Dan taatlah kepada orang yang memegang kekuasaan dari kalian. Niscaya kalian masuk ke dalam surga Rabb kalian. Di dalam riwayat Imam Hakim terdapat tambahan, u'budu rabbakum. Sembahlah, ibadahilah oleh kalian Rabb kalian. Sebagai pengganti, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Para ikhwan dan akhwat, ini adalah wasiat yang komprehensif, yang menyebutkan di dalamnya sifat-sifat perkara-perkara yang memasukkan seseorang secara pasti ke dalam surga. Dan membicarakan hadis ini, kita bagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, yaitu bercita-cita masuk surga adalah disyariatkan dalam Islam. Poin yang kedua, dalil-dalil syariat yang menyebutkan tentang lima perkara pasti masuk ke dalam surga. Lima perkara penyebab pasti masuk ke dalam surga. Poin pertama, yaitu tentang berangan-angan, bercita-cita masuk ke dalam surga adalah disyariatkan dalam agama Islam. Seorang muslim wajib bercita-cita masuk ke dalam surga. Dan wajib bagi diri mereka untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk ke dalam surga. Dan ketika seseorang dikatakan wajib bercita-cita, maka berarti hal tersebut disyariatkan. Dan berarti hal tersebut dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan pahala atasnya. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya disyariatkannya seseorang masuk, berharap bercita-cita masuk ke dalam surga, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Ibnu Majah di dalam kitab Sunan mereka berdua, dan Imam Ibnu Khuzaimah di dalam kitab sahihnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seseorang, "Ma taqulu fis shalah?" Apa yang engkau baca tatkala salat? Maka orang tersebut menjawab, "Atasyahad." Thumma as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Ama wallahi ma uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Yang artinya, aku mengucapkan bacaan tasyahud ketika seseorang, ketika aku duduk tasyahud. Kemudian setelah mengucapkan bacaan tasyahud, lalu aku berdoa. Dan doaku adalah, aku memohon kepada Allah masuk surga dan berlindung dengannya dari api neraka. Kemudian beliau berkata, demi Allah, adapun aku tidak bisa berdoa sebaik doanya engkau, wahai Rasulullah. Dan tidak bisa berdoa sebaik doanya Mu'adz bin Jabal. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haulaha nudandin. Seputar itulah kita memohon. Hadis ini menunjukkan bahwasanya seseorang disyariatkan untuk bercita-cita masuk ke dalam surga. Dan itu diwujudkan dengan doa ketika sholat. Yaitu setelah mengucapkan bacaan tasyahud. At-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kemudian berdoa. Berdoa diantaranya doanya ini. Meminta kepada Allah masuk surga dan berlindung dengan Allah dari api neraka. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya bercita-cita masuk surga. Dengan perwujudan berdoa kepada Allah di dalam sholat agar masuk ke dalam surga. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala malaikatan yutifuna fi turuq yaltamisuna ahla dzikr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang sedang berzikir. Zikir di sini maksudnya bukan hanya sekedar berzikir secara lafaz, tetapi berzikir di sini juga maksudnya adalah yaitu majlis-majlis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasul dan dipelajari tentang halal dan haram dalam agama Islam. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah azza wa jal tanadau halummu ila hajatikum. Jika mereka para malaikat mendapati orang-orang berkumpul berzikir kepada Allah, maka para malaikat saling memanggil. Mari ke sini. Mari ke sini, inilah yang kalian cari. Fayahfunahum bi ajnihatihim ila samaa' ad-dunya. Maka para malaikat pun meliputi orang-orang yang duduk berzikir tadi dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit-langit dunia. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Maka Rabb mereka Allah jalla fi'ula bertanya kepada para malaikat dan Allah lebih mengetahui. Ma yaqulu 'ibadi, wahai para malaikatku, apa yang diucapkan oleh hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, yaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak. Mereka mengucapkan subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Untukmu wahai Allah. Maka kemudian Allah bertanya lagi, hal ra'auni, apakah mereka pernah melihat aku? Maka para malaikat menjawab, fayaqulun la wallahi ma ra'auka. Tidak, demi Allah mereka belum pernah melihat engkau. Fayaquluna la kaifa law ra'auni. Kemudian fayaqulu, Allah berfirman, bertanya kepada malaikat lagi, bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Ala fayaquluna law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa akthara laka tahmidan tasbihan. Para malaikat menjawab, kalau seandainya mereka melihat engkau, maka niscaya mereka lebih banyak ibadah kepada engkau, lebih banyak mengagungkan engkau, lebih banyak memuji engkau. Kemudian Allah bertanya, di sini inti pembicaranya, madza yas'alun, apa yang diminta hamba-hambaku tadi? Yaqulun talab yas'alunakal jannah. Mereka memohon kepada engkau surga. Ini hadis menunjukkan bahwasanya disyariatkannya bercita-cita masuk ke dalam surga. Dan itu diwujudkan dengan berdoa. Karena hamba-hamba Allah yang diliputi oleh malaikat, dikerumuni oleh malaikat, dimuliakan oleh malaikat, dicari-cari oleh malaikat, manakala hamba-hamba Allah yang bercita-cita masuk ke dalam surga dengan diwujudkannya mereka berdoa minta surga. Lalu Allah bertanya, yaqul hal ra'auha, apakah mereka pernah melihat surga tersebut? Kemudian para malaikat menjawab, yaqulun la wallahi ya rabbi ma ra'auha. Tidak, demi Allah wahai Rabbku, mereka tidak pernah melihatnya. Maka Allah bertanya lagi, fakaifa law ra'auha, bagaimana kalau seandainya mereka melihat surga tersebut? Maka para malaikat menjawab, yaqulun law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Artinya, kalau seandainya mereka melihat surga tersebut, mereka senantiasa lebih gigih untuk masuk ke dalam surga, lebih semangat untuk meminta surga, lebih besar keinginan masuk ke dalam surga. Nah, ini menunjukkan sekali lagi bahwa disyariatkan untuk bercita-cita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa disyariatkannya bercita-cita masuk ke dalam surga, itu hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'allamaha hadha du'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa telah mengajarkan kepada Aisyah doa ini. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi. Wa ma 'alimtu minhu wa ma lam la'am. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau dari kebaikan seluruhnya di dunia dan di akhirat, yang aku ketahui kebaikan tersebut atau aku tidak ketahuinya. Wa a'udzubika minasyarri kullihi 'ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan seluruhnya di dunia dan di akhirat. Yang aku tahu ataupun tidak aku tahu. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau dari kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa a'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka ma ya ma'adza bihi 'abduka wa rasul. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan yang dimintai perlindungan oleh hambamu dan rasulmu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau surga dan apa saja yang mendekatkan kepadanya berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, ini inti pembicaraannya, bahwa bercita-cita masuk ke dalam surga adalah disyariatkan dalam agama Islam. Yaitu bercita-cita masuk ke dalam surga disyariatkan dalam agama Islam. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada istrinya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, doa agar masuk ke dalam surga dan minta didekatkan ke dalam surga baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, kalau sudah kita pahami itu, semestinya kita juga harus bertekad untuk masuk ke dalam surga. Oleh karenanya, tema ini sebenarnya mengajak kepada kaum muslimin agar masuk ke dalam surganya Allah, agar bercita-cita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang hadir di sini yang belum mempunyai cita-cita yang kuat untuk masuk ke dalam surga, hanya sekedarnya belum begitu kuat, maka pada saat itu hendaknya dia cita-citakan. Dan ketika dia cita-citakan masuk ke dalam surga, hendaknya dia cita-cita yang tinggi. Bukan hanya sekedar masuk ke dalam surga, tetapi masuk ke dalam surga yang paling tertinggi, yaitu surga Firdaus. Sebagaimana doa Rasulullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi, "Idza sa'altumullah fas'alul Firdaus fa innaha a'lal jannah." Jika engkau minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Sesungguhnya surga Firdaus surga yang paling tertinggi. Tidak boleh dia bercita-cita atau tidak bercita-cita masuk surga. Dan ketika bercita-cita masuk ke dalam surga, bercita-citalah masuk ke dalam surga yang paling tinggi. Dan juga bercita-citalah masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Tidak perlu disiksa, tidak perlu dihisab. Maka itu sangat indah ketika seseorang masuk ke dalam surga, tidak perlu disiksa, tidak perlu diazab. Baik, sekarang kita masuk kepada tema kita, yaitu 5 penyebab pasti masuk ke dalam surga. Kalau sudah tertarik masuk ke dalam surga, maka ada penyebab-penyebab masuk ke dalam surga. Dan penyebab ini kenapa disebut pasti? Karena yang menyebutkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk keimanan kita dan konsekuensi syahadat kita, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, adalah mempercayai apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau mengatakan ittaqu rabbakum atau u'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata malikum wa ati'u dza amrikum tadkhulu jannata rabbikum, artinya beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, salatlah 5 waktu kalian. Berpuasalah pada bulan Ramadan kalian. Tunaikanlah zakat harta kalian. Taatilah pemimpin kalian. Niscaya kalian masuk ke dalam surga. Dan di situ tadkhulu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk fi'il mudhari' majzum. Karena dia dalam keadaan jawabu syarat. Yang artinya kata kerja yang present, yang sedang terjadi. Dalam bentuk jawaban sebuah syarat. Dan apabila kata kerja langsung diletakkan dalam bentuk jawaban sebuah syarat, menunjukkan kepada keniscayaan, menunjukkan kepada penekanan, taukid. Jika bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, kemudian sholatlah 5 waktu kalian, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat harta kalian, kemudian taat kepada pemimpin kalian, niscaya pasti masuk ke dalam surga. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu penyebab pasti masuk ke dalam surga berdasarkan hadis ini adalah ittaqu rabbakum. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Apa dalil bahwasanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Di antara dalil-dalilnya adalah surat Maryam ayat 63. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannah allati nurithu min ibadina man kana taqiyan." Artinya, itulah surga yang kami wariskan terhadap hamba-hamba kami yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwasanya ahli waris surga adalah orang-orang bertakwa. Ahli waris surga adalah orang-orang bertakwa. Tidak ada yang mewarisi surga kecuali orang-orang bertakwa. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin." Yang artinya, dan bersegeralah kalian seluruhnya menggapai maghfirah, ampunan dari Rabb kalian, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang bertakwa. Bahkan saking istimewanya orang-orang bertakwa, surga disediakan untuk mereka. Ini menunjukkan bahwasanya takwa adalah penyebab pasti masuk ke dalam surga. Karena di situ disebutkan oleh Allah uiddat. Uiddat adalah fi'il madhi mabni lil majhul. Yaitu kata kerja yang lampau yang tidak diketahui siapa pelakunya. Yang kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif. Ya. Disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan itu menunjukkan bahwasanya kepastian orang-orang yang bertakwa akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 17. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mereka berada di dalam surga-surga dan kenikmatan-kenikmatan. Di sini lihat, saya ingin mengupas tentang surga agar kita kembali bersemangat, bercita-cita masuk ke dalam surga. Allah menyebutkan fi jannatin, yaitu di dalam kebun-kebun. Tidak disebutkan kebun apa. Karena dalam bentuk nakirah. Nah, kata nakirah menunjukkan kepada keumuman. Artinya kebun-kebun yang begitu banyak dan begitu indah. Yang tidak bisa dibayangkan keindahan dan kenikmatan di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh. Apa itu? Surga yang tidak pernah dilihat oleh satu mata pun. Tidak pernah didengar nikmatnya oleh satu telinga pun. Tidak pernah terbesit nikmatnya di dalam diri seorang pun. Maka saya sering mengatakan, ringkasan nikmat surga adalah surga tempat penuh dengan nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan itu sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ibnu Majah, wa annal jannata la khatara laha, dan bahwa surga tidak pernah bisa dibayangkan nikmatnya. Tidak akan pernah bisa membayangkan. Anda membayangkan pakaian apa saja yang paling indah, mewah, dari mulai rumah, mobil, pakaian baju, atau apa saja yang kita pakai, tidak akan pernah seindah dengan surga. Anda membayangkan makanan dan minuman yang paling lezat di dunia, Anda bayangkan, tidak akan pernah seindah dan selezat makanan dan minuman di dalam surga. Anda membayangkan wanita yang paling cantik di dunia, seindah apapun, dari ujung rambut sampai ujung kaki, secantik apapun, tidak akan pernah secantik wanita-wanita penghuni surga, baik itu dari kaum muslimat ataupun para bidadari. Tempat yang tidak pernah bisa dibayangkan keindahan dan kenikmatannya. Itu ringkasan dari surga. Nah, ini membuat kita semakin semangat untuk bercita-cita masuk ke dalam surga. Dan penyebab pasti yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, apa itu takwa? Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya pengertian takwa yang paling jami' mani', paling komprehensif, paling mengumpulkan seluruh kata-kata yang diperlukan di dalam takwa dan mengeluarkan, menolak kata-kata yang tidak diperlukan di dalam takwa. Takwa dijelaskan oleh seorang tabi'i, Talq ibn Habib rahimahullah. Beliau mengatakan, taqwallahi amalun bi ta'atillah ala nurin min Allah raja'u rahmatillah wa tarku ma'asiyatillah ala nurin min Allah khifatu iqabillah. Taqwa adalah mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena berharap pahala rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan maksiat sesuai dengan syariat Allah karena takut siksa Allah. Itulah pengertian takwa yang sangat sempurna yang disebutkan oleh para ulama rahimahullah. Mengerjakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya dari Allah. Tidak asal taat, tidak asal sholat, tidak asal zikir, tidak asal puasa. Tetapi dengan cahaya dari Allah. Tidak asal salawat. Ya? Tidak asal sedekah. Tetapi dengan cahaya dari Allah. Karena berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak berharap apa-apa. Tidak menginginkan dunia. Tidak menginginkan harta, tahta, wanita. Dan mengerjakan dan menjauhi maksiat yang diharamkan oleh Allah. Di atas cahaya dari Allah. Dia meninggalkan maksiat tersebut karena memang maksiat tersebut dilarang oleh Allah. karena takut siksa Allah. Takut akan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah pengertian takwa. Maka takwa yang seperti inilah penyebab pasti masuk ke dalam surga. Kemudian pada ikhwah, di dalam riwayat Imam Hakim, kata takwa diganti dengan u'budu rabbakum. Beribadahlah kepada Rabb kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang dinukil oleh para ulama tauhid dan akidah, Abdullah bin Abbas mengatakan, kullu mawdhi'in fil Qur'an u'budullah fa ma'nahu wahidullah. Setiap kata di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan beribadahlah kalian kepada Allah, maka maknanya adalah tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau seandainya memakai lafal dari Imam Al-Hakim, takwa diganti dengan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian, maksudnya adalah tauhidkanlah Allah. Dan ini penyebab paling pertama dan utama pasti masuk ke dalam surga, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Amalan-amalan setelah ini, dari mulai sholat, lima waktu, puasa bulan Ramadan, naikkan zakat, taat kepada pemimpin, tidak akan manfaat tanpa yang pertama, yaitu tanpa tauhid. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam riwayat Imam Ahmad, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, pada apa keselamatan? Keselamatan bagaimana cara menggapainya di akhirat? Maka beliau menjawab, man qabilal kalimata allati aradtuha ala ammi. Barang siapa yang menerima sebuah ucapan yang aku sampaikan kepada pamanku dan dia menolaknya, fahiya lahu najah. Apa ucapan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada paman beliau Abu Talib, yaitu ucapannya adalah, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, tauhid. Ya, sebuah ucapan yang kalau kamu mengucapkannya, aku akan perjuangkan kedudukanmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, syarat mutlak, penyebab pasti pertama dan paling utama masuk surga adalah bertakwa, atau dalam lafaz yang lain, beribadah kepada Allah. Dan maksud beribadah kepada Allah adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah berkenalan dengan dosa kesyirikan, dengan segala macam bentuk kesyirikan di dalamnya. Seperti praktek-praktek kesyirikan yang terjadi di masyarakat, memakai jimat, percaya tukang ramal, memakai pawang hujan, dan semisalnya dari praktek-praktek kesyirikan. Dan sangat disayangkan, di Indonesia kesyirikan dibiarkan bebas, ditonton oleh jutaan rakyat Indonesia, bahkan termasuk acara televisi yang ratingnya paling tinggi pada zamannya, itu acara ramal meramal. Maka ini sangat menyedihkan. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang kedua, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wasallu khamsakum, dan salatlah lima waktu kalian. Penyebab yang kedua, penyebab pasti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala adalah salat lima waktu. Dan saya ingin mengatakan bahwasanya salat lima waktu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Hukumnya wajib. berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan Ijma' bagi setiap muslim, maksudnya laki-laki dan perempuan, yang baligh dan berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Berarti yang boleh tidak sholat hanya seorang yang tidak berakal. Hanya seorang yang tidak baligh. Dan hanya wanita haid atau nifas. Mau dia laki-laki perempuan tetap wajib sholat. Mau dia sakit ataupun sehat tetap wajib sholat. Mau dia musafir ataupun mukim tetap wajib sholat. Mau dia kena stroke ataupun tidak tetap wajib sholat. Selama dia baligh berakal. Selain wanita yang haid dan nifas. Mau tidak bisa bergerak. Kecuali cuma matanya. Tetapi dia masih berakal. Wajib tetap sholat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Salli qa'iman. Fa'in lam tastati' faqa'idan. Fa'in lam tastati' fa'ala jambin. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu berbaring. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan fa in ajaza an dzalika kullih aw ma'a bi tarfihi wa shalla bi niyyatihi. Kalau dia tidak sanggup menggerakkan apa-apa, maka dia menggerakkan kedua kelopak matanya sebagai isyarat dia salat. Dan salat dengan hatinya. Selama dia muslim, baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas, wajib tetap salat. Dan ini syarat utama penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Penyebab pasti seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita akan lanjutkan setelah salat Isya. Ini yang bisa sampaikan wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan semoga salat Isya kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'ah fa ka'annama shalla nisfal lail. Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia mendapatkan pahala salat setengah malam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sebab yang kedua dari lima penyebab pasti masuk ke dalam surga, yaitu mengerjakan sholat lima waktu. Dan saya kembali ingin menegaskan bahwa sholat lima waktu diwajibkan atas setiap muslim baligh berakal, selain wanita yang haid dan nifas. Maka meskipun dia dalam keadaan sakit, tetap wajib sholat, apalagi sehat. Meskipun dia dalam keadaan musafir, tetap wajib sholat, apalagi mukim. Meskipun dia dalam keadaan berperang antara hidup dan mati, maka tetap wajib sholat. Meskipun apalagi dalam keadaan aman, tidak berperang, maka tetap wajib sholat. Nah, ini perlu diperhatikan oleh seluruh kaum muslimin tentang kewajiban sholat. Karena sholat adalah wasiat terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik dan juga Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Kana 'amatu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hadarathu al-wafa as-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum." senantiasa hampir seluruh wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau dihadiri oleh kematian adalah jagalah salat dan berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Wa ma yafidhu biha lisanuh. Dan hatta yulajlijuha fi sadri. Dan ucapan itu beliau senantiasa ucapkan terus sehingga mengisi dada beliau tatkala beliau dalam keadaan sakarat. Ini menunjukkan pentingnya perihal salat. Dan hindari atau jangan hiraukan ajaran-ajaran yang mengajarkan kalau seandainya sudah sampai kepada derajat hakikat ma'rifat, maka pray salat. Ini tidak benar dan bertentangan dengan Al-Quran, hadis serta ijma' para kaum muslimin dari mulai 14 abad yang lalu. Dan hendaknya seorang muslim senantiasa memperhatikan sholat lima waktu. Karena sholat lima waktu adalah penyebab seluruh amal dia baik. Dan sholat lima waktu adalah penyebab seluruh amal dia rusak jika sholatnya rusak. Bagaimana disebutkan dalam hadis Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuh. Fa idza saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Yang artinya amalan paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Jika sholatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Bahkan sholat adalah syariat yang paling terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas muka bumi untuk manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqimu wa lan tuhsu, fa inna khaira a'malikumus shalah." Yang artinya, istiqamahlah kalian, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya amalan-amalan kalian yang paling terbaik adalah salat. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdhu'." Salat adalah syariat yang paling terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas muka bumi untuk manusia. Maka semestinya seorang muslim yang ada di dalam benaknya adalah selalu menjaga salat. Makanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Madza 'alaik idza hanat 'alaika salatuk?" Apa yang harta yang kamu miliki yang lebih berharga kalau seandainya sholatmu telah kamu remehkan? Maka perhatikan, sebab yang kedua penyebab pasti masuk ke dalam surga adalah sholat. Apa dalil? Bahwasanya sholat adalah penyebab pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari mulai ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-11 tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang beruntung, yang mewarisi surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh orang-orang yang beriman telah benar-benar beruntung. Apabila ada qad sebelum fi'il madhi, maka menunjukkan kepada taukid. Sungguh telah benar-benar beruntung orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman yang beruntung benar-benar dengan keberuntungannya? Alladzina hum fi salatihim khashyu'un. Sifat pertama orang beriman, orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sifat pertama, orang-orang yang beriman, yang benar-benar beruntung. Orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat-sifat yang lain. Kemudian di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi sifat salat. Sifat orang-orang yang beriman yang beruntung, yaitu orang-orang walladzinahum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang senantiasa selalu menjaga salat-salatnya. Hafadha yuhafizu itu beda dengan hafidha yahfadhu. Hafadha yuhafidhu artinya selalu menjaga sholatnya. Makanya disebutkan oleh Allah dalam ayat yang lain. Hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Hafidhu. Selalu jagalah sholat-sholat lima waktu. Lihat di dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Ayat yang kedua. Sifat orang-orang yang beriman yang benar-benar beruntung adalah orang-orang yang senantiasa mengerjakan sholat dengan khusyuk. Di ayat yang ke-9 Allah ulangi lagi sifat orang-orang yang beriman yang beruntung, yang benar-benar beruntung adalah orang yang selalu menjaga sholat-sholat. Nah, kemudian Allah menyebutkan di ayat yang ke-10 ulaika humul waritsun. Mereka lah itu orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithuna al-firdausahum fiha khalidun. Orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini menunjukkan dalil bahwa orang yang selalu menjaga sholat lima waktu, maka dia akan sebagai penyebab pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu biwudhu'ihi wa hajatihi." Aku pernah bermalam bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu aku menyediakan tempat wudu beliau dan keperluan-keperluan beliau malam itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membalas jasa Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dan ini akhlak seorang muslim. Apabila diberikan jasa, kita balas jasa. Kalau seandainya kita bisa membalasnya dengan semisal dengannya, itu lebih baik. Kalau seandainya tidak bisa, maka berdoalah kepada Allah agar kita seakan-akan sudah membalas jasa dia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Sal, wahai Rabi'ah, mintalah. Karena engkau telah berbuat baik kepadaku, menyediakan keperluanku malam ini, maka mintalah kepada Allah. Mintalah." Maka Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu mengatakan, "As'alu murafaqataka fil jannah." Aku memohon kepada engkau bersamamu di dalam surga sebagaimana lezat mengabdi, berkhidmat, melayanimu di dunia, aku juga ingin melayanimu di surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Awa ghaira dzalik? Apakah ada selain itu permintaanmu?" Maka kata Rabi'ah, "Huwa dza." Itu saja wahai Rasulullah. Dan ini permintaan cerdas. Ketika beliau bisa menemani Rasulullah di dalam surga, maka beliau masuk ke dalam surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa'inni 'ala dzikrika bikatsrati sujud." Kalau begitu, tolong aku untuk mewujudkan keinginanmu dengan kamu memperbanyak sujud, yaitu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan di sini bahwa salah satu penyebab pasti masuk ke dalam surga adalah selalu menjaga salat lima waktu. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya sholat lima waktu adalah penyebab pasti masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Barang siapa yang mengerjakan sholat dua sholat dingin atau di waktu dingin, niscaya dia masuk ke dalam surga. Barang siapa kata syarat dakhalal jannah, jawaban syarat dakhala fi'il madhi, jawaban syarat kalau dalam bentuk fi'il madhi, maka menunjukkan kepada taukid, kepastian. Barang siapa yang mengerjakan dua sholat di waktu dingin, pasti masuk surga. Ya, pasti masuk ke dalam surga. Maka para ulama mengatakan, dua sholat dingin di sini maksudnya adalah sholatul fajr wa sholatul asr. Sholat subuh dan sholat asar. Kenapa demikian? Karena sholat subuh dilakukan di malam hari, ya, di waktu subuh. Dan sholat asar dilakukan pada waktu dingin setelah waktu zuhur. Ini menunjukkan bagaimana sholat penyebab utama pasti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada orang miskin, sambunglah rahim, sholatlah di malam hari. Lihat sholat. Dan sholatlah di malam hari dalam keadaan manusia sedang lalai. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Penyebab pasti masuk ke dalam surga adalah mengerjakan sholat. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya penyebab pasti masuk ke dalam surga adalah mengerjakan sholat, yaitu hadis yang sangat menarik dan banyak faedah. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad, Imam Ad-Darimi dalam kitabnya As-Sunan, dan Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya At-Targhib wa At-Tarhib. Dan beliau mengatakan, rawahu Ahmadu bi isnadin jayyid. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang baik. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari mengingatkan para sahabatnya tentang salat. Kemudian beliau berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat 'alaihi kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nur wa la burhan wa la najah yaumal qiyamah wa kana yaumul qiyamah ma'a qaruna fir'auna wa haman wa ubay ibn khalaf." Barang siapa yang selalu menjaga sholat, maka baginya nanti cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Yaitu cahaya ketika berjalan di atas shirath, petunjuk agar selamat di atas shirath, keselamatan masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Dan siapa yang tidak menjaga sholat lima waktu, ya, siapa yang tidak menjaga sholat lima waktu, maka dia senantiasa tidak memiliki cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Dan di akhirat bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay ibn Khalaf. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala menceritakan atau menjelaskan kenapa orang yang tidak menjaga sholatnya bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Siapa yang di dunia tersibukkan dengan hartanya sehingga lalai sholat, maka dia seperti Qarun. Akibatnya nanti di akhirat dia akan dikumpulkan bersama Qarun. Siapa yang kekuasaannya menyebabkan dia lalai menjaga sholat, maka dia seperti Fir'aun, yang akibatnya nanti di hari kiamat dia akan bersama Fir'aun. Siapa yang tahtanya menyebabkan dia lalai di dalam sholatnya, maka dia akan bersama Haman, perdana menterinya Fir'aun. Akibat tahtanya dia lalai sholat, maka dia akan bersama Haman di hari kiamat. Siapa yang jual belinya, perdagangannya, melalaikan dia dari mengerjakan sholat pada waktunya, laki-laki berjamaah di masjid, maka dia akan bersama Ubay bin Khalaf. Karena dia lalai mengerjakan sholat taat kepada Allah akibat perniagaannya. Maka hati-hati. Empat penyebab orang lalai dalam sholatnya. Yang pertama apa tadi? Harta. Karena bersama dengan siapa? Karun. Yang kedua apa? Kekuasaan. Maka akan bersama dengan Fir'aun. Yang ketiga apa? Tahta. Jabatan. Maka dia akan bersama dengan Haman. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Wahai Haman Perdana Menteriku, buatkan aku tangga ke langit-langit agar aku bisa sampai ke ujung langit. Agar aku bisa bertemu dengan Rabbnya Nabi Musa. Wa innila adhunnuhu kadhiba. Dan sesungguhnya aku mengira bahwasanya Musa dusta, ada Tuhan di atas. Makanya yang mendustakan Allah beristiwa di atas ars itu sama dengan Fir'aun. Ya. Kemudian yang melalaikan sholat yang keempat yaitu perniagaannya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Rijalun la tulhihim tijarah wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yang artinya rijalun, mereka lah para lelaki yang perniagaan jual beli mereka tidak melalaikan mereka dari mendirikan sholat, berzikir kepada Allah, menunaikan zakat. Mereka takut pada hari itu hati-hati berbolak-balik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa dipastikan yang lalai sholatnya, baik tidak mengerjakan sholat sama sekali, atau terkadang sholat, terkadang tidak. Sholatnya Senin, Kamis. Sholatnya cuma dua kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun karena panitia. Atau sholat di akhir waktu. Atau sholat di luar waktu. Atau sholat tidak berjamaah. Atau sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah. Seperti burung mematuk makanannya. Bisa dipastikan orang-orang yang melalaikan sholat dengan segala macam jenis pelalaiannya ini dikarenakan dia sedang mengikuti syahwat. Baik terhadap harta, wanita, atau tahta. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 59. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةً. Maka menggantikan setelah mereka orang-orang yang meremehkan sholat, melalaikan sholat dan mengikuti syahwat. Dua sifat ini senantiasa bergandengan. Siapa saja yang melalaikan sholat dengan segala macam bentuk pelalaian yang saya sebutkan tadi, maka berarti dia sedang mengikuti syahwat. Maka hati-hati. Ya. Hati-hati orang-orang yang melalaikan sholat. Karena sholat penyebab pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyebab pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wa addu zakata malikum. Dan mereka menunaikan zakat harta kalian. Dan tunaikanlah zakat harta kalian. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang muslim memiliki harta yang sampai nisab, batasan terendah yang ditentukan oleh syariat, dan dia miliki harta tersebut melalui satu haul, dan kepemilikannya sempurna, dan dia seorang muslim, dia seorang yang berakal, dan dia seorang yang mumayyiz, maka wajib baginya mengeluarkan zakat sebagai pensuci hartanya, pembersih hartanya dari kotoran-kotoran harta, dan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat wajibnya zakat ada 6 atau ada 5. Yang pertama, dia muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz. Yang keempat, memiliki harta sampai nisab. Dan yang kelima, melalui satu haul kepemilikan tersebut. Dan keenam, kepemilikan tersebut dimiliki secara sempurna. Ini wajib, ini syarat wajibnya zakat. Saya beri contoh misalkan, nisab zakat emas adalah 80 gram emas. Siapa yang memiliki emas 80 gram emas, maka wajib baginya untuk melakukan zakat. Jika diuangkan maka sekitar 42.500.000. Kalau seandainya zakat perak maka nisabnya adalah 595 gram perak. Kalau harga 1 gramnya 30.000 maka sekitar 18 juta. Kalau seorang mempunyai 18 juta maka berarti wajib baginya zakat. Maka hati-hati ya, dan seorang muslim semestinya memperhatikan jumlah nisab yang paling sedikit agar cepat hartanya dibersihkan dari kotoran-kotoran, agar cepat hartanya dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar cepat hartanya diberikan kepada yang berhak memilikinya, yaitu orang-orang fakir miskin. Wa fi amwalin haqqun lis-sa'il wal mahrum. Dan di dalam harta orang-orang kaya terdapat hak wajib yang diberikan kepada orang yang meminta-minta dan orang-orang yang miskin yang tidak memiliki apa-apa. Maka apabila seseorang memiliki nisab perak 18 juta sekian, maka wajib baginya mengeluarkan zakat 2,5% jika dimiliki setelah satu haul. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan, ibadah zakat, ibadah sedekah adalah ibadahnya orang-orang yang ihsan. Orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan tingkatan ibadah yang paling tinggi. Karena secara kasat mata dia tidak mengetahui apakah hartanya akan dibalikkan oleh Allah atau tidak. Yang ada di dalam kasat matanya, kalau dia keluarkan zakat hartanya, kalau dia sedekahkan di jalan Allah, yang ada adalah berkurang secara kasat matanya, secara logikanya. Saya mempunyai uang 50 ribu dalam kantong saya sedekahkan 30 ribu. Secara kasat mata saya, uang saya berkurang 30 ribu, sisanya cuma 20 ribu. Tetapi dia ihsan, dia yakin betul bahwa Allah akan menggantinya. Bahkan menggantinya dengan yang lebih banyak. Man yuqridullaha qardan hasan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, menjalankan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipatkan pahalanya berlipat-lipat. Maka saya katakan, ibadah sedekah, ibadah zakat adalah ibadahnya orang-orang ihsan. Orang-orang yang tingkatan keislamannya paling tinggi. Karena dia tidak tahu. Secara kasat mata uangnya berkurang. Itulah yang menyebabkan orang-orang kadang-kadang malas untuk bersedekah, berzakat. Sesudah capek-capek, letih-letih mengumpulkan, masa harus dizakati? Masa harus disedekahkan? Masa harus dibangunkan pesantren? Enak aja pesantren Imam Syafi'i ngambil uang saya. Ya. Apalagi saya dengar dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abdurrahman Jihad Hafizahullah, kami akan membangun. Maka hak kami meminta kepada orang-orang yang diluaskan rezekinya untuk membantu pondok pesantren ini. Dan ini termasuk perbuatan ihsan saya katakan. Karena secara kasat mata uangnya berkurang. Itu yang menyebabkan dia sulit untuk bayar zakat dan menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa zakat penyebab seseorang masuk pasti ke dalam surga, di antara dalil-dalilnya yaitu tentang cerita orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan dengan sebenar-benarnya. Bukankah tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah benar-benar beruntung orang-orang beriman. Kemudian Allah menyebutkan, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Orang-orang yang di dalam salatnya khusyuk. Sifat yang kedua, "Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun." Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna. Sifat yang ketiga, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Orang-orang yang mengerjakan zakat, menunaikan zakat. Yang tadi di dalam ayat yang ke-10 dan ke-11, merekalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Ini menunjukkan bahwasanya zakat adalah penyebab utama masuk ke dalam surga. Terutama dalam bulan Ramadan sekarang ini, mau menghadapi bulan Ramadan. Yang para ulama mengatakan Ramadan syahrul jud. Ramadan adalah bulan kedermawanan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah bercerita hadis riwayat Bukhari. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Wa kana ajwada min ar-rihil mursalah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan di dalam bulan Ramadan dibandingkan angin yang mengalir. Para ulama menjelaskan, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Apa maksud angin yang mengalir? Angin ketika mengalir dia mendatangkan awan. Kemudian awan tersebut berkumpul menjadi mendung, kemudian hujan. Hujan mendatangkan kebaikan yang banyak. Maka begitulah dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa dermawannya sangat mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Maka hati-hati dalam bulan Ramadan. Maka saya sering mengatakan kalau masuk bulan Ramadan, perhatikan manajemen keuangan dan manajemen waktu. Ya, bulan Ramadan, bulan dermawan, bulan ringan tangan, bulan bagi-bagi. 11 bulan kita kumpulkan, kita bagi-bagi dalam bulan Ramadan. Terutama untuk pembangunan pesantren yang kita berharap para ikhwah pembangunan pesantren, pembangunan lembaga pendidikan, di dalamnya diajarkan Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah umur kedua. Umur kita 60-70 tahun saja. Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik." Umurku hanya antara 60-70 tahun saja. Dan sedikit sekali yang lebih daripada itu, umur umatku. 60-70 tahun. Itulah umur kita. Tetapi ternyata kita bisa hidup ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Gara-gara harta kita yang kita jalankan di jalan Allah. Masjid ini yang akan tetap selalu ada. Mungkin puluhan tahun, ratusan tahun. Pondok pesantren yang mungkin akan selalu ada. Puluhan tahun, ratusan tahun. Itulah umur ketua kita. Inna naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dalam surat Yasin. Sesungguhnya kami akan tulis amalan mereka ketika mereka hidup di dunia. Umur mereka kami tulis. Apa yang mereka amalkan selama hidup di dunia. Dan bekas-bekas dari peninggalan mereka ketika mereka hidup di dunia. Kami pun akan tulis. Itulah yang disebut dengan umur kedua. Maka saya berpesan sangat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Bahwa pertemuan kita kali ini di samping kita mendapatkan ilmu. Kita pun juga mendapatkan sumbangan yang banyak untuk pondok pesantren ini. Dan itu jangan dikira sia-sia. Itu ada gantiannya. Nah ini yang susahnya. Mana Ustaz? Ini susah. Kenapa orang pekerja negeri sipil mau bekerja 30 tahun, 35 tahun. Setiap hari dari Senin sampai Jumat dia bekerja dari mulai 7:30 sampai jam 4 sore. 30 tahun loh. Tidak pernah bosan. Kenapa? Karena dia ada yang dia cari. Ada yang dia dapatkan setiap bulannya tanggal 1 gaji. Dia ikhlas karena gaji. Makanya dia semangat. Berbeda dengan orang yang bersedekah. Mungkin dia tidak terlihat. Apalagi sedekahnya dengan ikhlas. Saya pernah diceritakan pada ikhwah oleh Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Sulaiman Maududi Abdullah Hafizahullah. Kadang-kadang di Masjid Raudhatul Jannah, masjid salah satu masjid salaf terbesar di Indonesia saat sekarang ini. Itu kadang-kadang di sela-sela Quran seperti itu ya, di atas itu. Sela-sela Quran, orang menitipkan uang untuk pembangunan masjid. Kemudian nanti dia telepon, "Ustaz, afwan, itu ada saya menitipkan uang di situ." Orangnya tidak diketahui, hanya sekedar telepon. Ketika dibuka, 50 juta. Ketika dibuka, 100 juta. Maka saya di sini pun bisa seperti itu. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Allah, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, yang menunjukkan bahwasanya zakat penyebab pasti masuk ke dalam surga, dan perlu diketahui bahwa zakat adalah qarinatus salah. Zakat adalah teman. Mati lampu. Bisa diangkat. Perhatikan para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat adalah teman dekatnya sholat. Tidak akan diterima sholat tanpa zakat. Tidak akan diterima zakat tanpa sholat. Dan ini dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Bahwasanya salasatun la tuqbalu bithalatha. Illa bithalatha. Tiga perkara yang tidak akan diterima kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Ketaatan kepada Rasulullah, kepada Allah tidak akan diterima tanpa taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat tidak akan diterima tanpa zakat, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang ketiga saya lupa apa itu. Yang jelas, zakat adalah teman dekatnya sholat. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa zakat adalah penyebab pasti masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha a'addaha Allah ta'ala liman at'ama at'am. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah ruangan Saking indah ruangan tersebut, bagian dalamnya terlihat dari luarnya. Bagian luarnya terlihat dari dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah sediakan ruangan tersebut untuk orang-orang yang memberikan makan. Maksudnya adalah yang memberikan zakat pada orang-orang miskin. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang membayar zakat, dia adalah penyebab utama masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, sebelum terakhir, yaitu yang keberapa? Yang kelima ya? Yang kelima sekarang. Hah? Yang keempat? Ya. Wasumu syahrakum, tadi kelewatan. Dan berpuasalah kalian pada bulan Ramadan kalian. Penyebab utama, salah satu dari penyebab pasti masuk ke dalam surga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Dan saya katakan, berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' bagi setiap muslim baligh, berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari halangan-halangan syar'i puasa seperti haid dan nifas. Ini syarat diwajibkan berpuasa. Muslim, baligh, berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari halangan-halangan syar'i berpuasa. Maka setiap wanita ataupun laki-laki diwajibkan dia berpuasa pada bulan Ramadan. Baik yang sakit ataupun baik yang sakit tetapi dia masih mampu, tetap diwajibkan untuk berpuasa. Kecuali kalau seandainya dia tidak mampu. Maka tidak ada uzur bagi yang bekerja untuk tidak berpuasa. Karena bekerja bukan alasan syar'i seseorang meninggalkan puasa Ramadan. Dan bahkan saya berpesan, semestinya 11 bulan Allah subhanahu wa ta'ala telah sediakan untuk kita bekerja untuk dunia. Satu bulan Allah ingin lebih kita duduk di masjid, lebih banyak tafakkur, lebih banyak zikir, lebih banyak doa, lebih banyak baca Quran, lebih banyak sholat di masjid. Satu bulan saja. Terutama 10 malam terakhir. Dan saya berpesan, jangan jual Lailatul Qadar Anda dengan pasar Anda di 10 malam hari terakhir. Dan godaannya di situ memang. Semakin mau lebaran, semakin ramai pasar, mall, pusat perbelanjaan. Ya. Semakin ramai. Saya sering berpesan bahwa untuk baju lebaran, maka jangan gunakan Lailatul Qadarmu untuk membeli baju lebaran. Bukan haram hukumnya, akan tetapi sayang. Dia menggunakan hari-hari terakhir yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang diampuni dosanya yang telah lalunya akan datang dijamin masuk surga, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan agar lebih fokus untuk beribadah demi mendapatkan Lailatul Qadar. Lah ini orang yang tidak ada jaminan sama sekali masuk ke dalam surga, tidak ada jaminan diampuni dosanya, maka dia lebih sibuk. Ya. Di 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih sibuk dengan pakaian barunya, lebih sibuk dengan wadainya, lebih sibuk dengan makanan-makanannya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka jangan jual Lailatul Qadar Anda. Kalau ingin beli baju lebaran sekarang belinya. Ustaz, itu bukan baju lebaran, itu bulan Sya'ban. Baju bulan Sya'ban namanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hati-hati. Dalil yang menunjukkan bahwasanya bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan penyebab pasti masuk ke dalam surga adalah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram lam azid ala dzalik a adkhul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah jika aku sholat 5 waktu yang wajib, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambah akan hal itu sedikit pun, apakah aku masuk ke dalam surga? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Maka orang tersebut mengatakan, "Wallah la azidu ala dzalika syai'an." Demi Allah, aku tidak akan menambahkan dari itu sedikit pun. Nah, ini menunjukkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penyebab masuk ke dalam surga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam poin yang kelima, yang terakhir. Yaitu taat kepada pemimpin. Dan ini adalah akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah. Dan ini yang membedakan kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan Ahlu Bid'ah. Itu taat kepada pemimpin. Maka saya berpesan kepada para kaum muslimin yang bermanhaj salaf, jangan ikut-ikutan orang-orang yang mencela pemerintah. Mengatakan kepada pemerintah Bani Cebong. Ya, menghina pemerintah, maka ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59. Wa athi'u Allah wa athi'u ar-rasul ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemimpin kalian. Dan pemimpin Indonesia adalah pemimpin muslim yang sah, yang merupakan waliul amr kita, yang wajib ditaati di dalam kebaikan, di dalam kesulitan. Meskipun kita sulit, selama tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di zaman sekarang akidah ini sudah mulai runtuh dengan tersebarnya sosial media yang banyak menghina pemerintahan yang sah. Maka tidak dibenarkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan yang ada diciptakan oleh pemerintah, maka pada saat itu Islam memberikan solusi yang terbaik. Tetap taat, tetap patuh. Tetapi memberikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan menghina, bukan mencaci, bukan memaki. Dan sekali lagi, ini bedanya manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah di atas pemahaman para salafus salih dengan manhaj orang-orang khawarij yang senantiasa memutar-mutar, mengompor-ngompori rakyat agar senantiasa ada mosi tidak percaya, mosi memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ini para ikhwah, lihat hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu yusta'malu 'alaikum umara, fata'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari, wa man ankara faqad salim, walakin man radhiya wa taba'." Sesungguhnya kalian akan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang kalian kenal dan kalian ingkari. Maksudnya pemimpin tersebut melakukan hal-hal yang mungkar dan ada hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Barang siapa yang membenci penyimpangan mereka dari agama, maka sungguh dia telah terlepas. Benci, tetapi tidak boleh kita memberontak. Dan barang siapa yang mengingkarinya, maka berarti dia telah selamat. Yang tidak selamat adalah yang rela dan ikut ke dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nuqatiluhum?" Wahai Rasulullah, apakah kita tidak memerangi mereka? Memberontak pada mereka? Dikit-dikit revolusi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La masallau." Tidak, selama mereka mengerjakan salat. Itu batasan yang dibatasi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama mereka mengerjakan salat, tidak ada pemberontakan. Karena salat adalah ciri murni, ciri yang sangat dominan, karakteristik yang sangat terlihat dari seorang yang muslim dan kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami, orang muslim, dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir. Maka tidak boleh memberontak, mencaci maki pemerintah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat juga pernah bertanya dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lain dari Auf ibn Malik al-Ausja'i. Qalu qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum 'inda dhalika bisayf? Wahai Rasulullah, apakah kita mengangkat pedang untuk mereka dengan pedang kita memberontak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la ma aqamu fiikumus shalah. Tidak. Selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian sholat. Lihat kita sholat isya tadi. Dengan nyamannya. Tidak ada yang menghalangi. Ya. Illa man waliya alaihi walin fara'ahu ya'ti syai'an min ma'asyiatillah. Fal yakrah ma ya'ti min ma'asyiatillah. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah. Kecuali orang yang memimpin. Lalu ia melihat dari pemimpin tersebut sesuatu yang dikerjakan oleh pemimpin tersebut dari maksiat kepada Allah, maka hendaklah dia membencinya. Apa yang dia kerjakan dari maksiat tersebut, tetapi dia tidak boleh melepaskan ketaatan dari tangan pemimpin tersebut. Benci kepada maksiatnya, tapi jangan memberontak. Ini keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Bakar Nufai ibn al-Harith al-Thaqafi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man ahana sultanallahi fil ard ahana Allah. Barang siapa yang menghinakan penguasa yang Allah berikan kekuasaan di bumi, maka niscaya Allah akan hinakan mereka. Dan sekali lagi ini bertentangan mungkin dengan realita yang kita dapati. Ustaz, sudah kebanyakan orang tidak percaya dengan pemerintah sekarang. Lebih pro asing, lebih pro kepada orang kafir. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ya, tetap Rasulullah SAW mengatakan, la ma aqamu fiikumus shalah. Tidak, selama mereka mendirikan di dalam kalian, di tengah-tengah kalian sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita punya ingin memberikan nasihat kepada pemimpin dalam satu dan lain hal, maka jangan di tengah umum. Jangan di khalayak ramai, di sosial media. Tidak akan diterima. Dan tidak sesuai dengan syariat Rasul. Lihat hadis riwayat Imam Ahmad dari Iyad ibn Ghulm radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Walakin liya'khudh biyadihi fayakhlu bih fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi 'alayhi lah. Artinya, barang siapa yang ingin menasihati seorang yang memiliki pemimpin, memiliki kekuasaan, maka jangan dia perlihatkan nasihat tersebut di hadapan khalayak ramai. Anda saja sebagai seorang bapak dinasihati oleh anak Anda di hadapan orang banyak, maka tidak setuju. Begitulah pemimpin. Dibawa kerbau tulisan, ya, presiden di hadapan khalayak ramai, ini tidak pantas. Ini para ikhwan yang dirahmati. Tetapi ambil tangannya, berduaan dengannya. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, tugasmu selesai. Begitu cara Islam menasihati pemimpin. Maka para ikhwan hati-hati, jangan sampai terbawa hawa nafsu. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Alal mar'il muslim as-sam'u wat-ta'ah fi ma ahabba wa karih illa an yu'mara bi ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah." Hendaknya seorang muslim wajib mendengar dan patuh taat di dalam apa yang dia sukai atau apa yang dia benci dari pemimpin. Kecuali kalau seandainya diperintahkan oleh pemimpin untuk bermaksiat. Maka jika diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan, tidak ada kemaksiatan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi hadis riwayat Bukhari. Man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari pemimpinnya sedikit pun sesuatu akhlak, perbuatan, ucapan dari pemimpin tersebut, bersabarlah. Fa innahu man kharaja 'ala sultanis sultani sibran famata famitatan jahiliyah. Barang siapa yang memberontak pemerintah walaupun satu jengkal keluar dari ketaatan kepadanya, maka dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan, di akhirat Anda tidak akan ditanya tugas memimpin. Anda sebagai rakyat ditanya sebagai tugas Anda sebagai rakyat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna satukunu ba'di athara wa umurun tunkirunah." Akan ada sepeninggalku asarah, pemimpin-pemimpin yang mendahulukan dirinya, pemimpin-pemimpin yang mendahulukan partainya, pemimpin-pemimpin yang mendahulukan golongannya, kepentingannya, dan perkara-perkara yang kalian ingkari, yang kalian tidak setuju dari pemimpin kalian. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik?" Apa yang engkau perintahkan kalau seandainya dari kami ada yang mendapati pemimpin seperti itu? Kata Rasulullah SAW, lihat. Sebuah logika yang sangat luar biasa. Tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian menunaikan hak kalian, menunaikan tugas kalian sebagai rakyat, yaitu tunduk patuh, menasihati kalau perlu dinasihati. Dan kalian memohon kepada Allah hak kalian dari pemimpin kalau seandainya pemimpin mengambil hak kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, fa innama alaihim ma hummilu wa alaikum ma hummiltum. Artinya mereka para pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas mereka. Kalian rakyat akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas kalian. Tidak akan terbalik ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktu habis. Lewat 10 menit, pertanyaan belum ada. Dan gak tahu ada pertanyaan atau tidak. Terserah. Lanjut atau cukup? Pertanyaan? Hah? Sudah capek? Enggak lah, cuma nonton doang. Saya dari tadi yang teriak-teriak. Yang penting. Ya, mohon maaf tidak semua pertanyaan dijawab, tetapi yang dirasa penting. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah berdoa saat tasyahud akhir menggunakan bahasa Indonesia? Maka jawabannya ini khilaf di antara ulama. Ada yang membolehkan seperti Imam Ibnu Baz rahimahullah dan ada yang tidak membolehkan. Khilaf ini bermula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yaqulul 'abdu min rabbih fa huwa sajid, fa akthiru fihi min ad-du'a, fa hariyun an yustajaba lakum." Artinya, keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Sesungguhnya sangat diharapkan dikabulkan doanya. Di dalam riwayat yang lain, waliyakhtar minan du'a'i masya, hendaklah dia memilih dari doa sekehendaknya. Maka pendapat yang lebih kuat wallahu'alam adalah bahwa berdoa di dalam sujud yang paling bagus adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa-doa di dalam sujud, di antara doa-doa di dalam sujud yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu di antaranya bacaan-bacaan sujud, Subhana Rabbiyal A'la, ataupun bacaan-bacaan sujud diantaranya juga adalah Subhanakallahumma wabihamdika Allahumma ghafirli. Kemudian juga bacaan sujud yang lain diantaranya adalah ketika seorang sujud dia membaca Subbuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini bacaan-bacaan sujud yang dia bisa baca tatkala dia sujud. Ya. Di antaranya juga bacaan-bacaan sujud adalah Subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Kemudian Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Kemudian juga di antaranya Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa 'alaniyatahu wa sirrah. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud, dan itu doa yang paling utama dibaca tatkala sujud. Nah, adapun orang-orang yang ingin menambahkan doa-doa yang lain seperti doa dari Al-Qur'an atau doa dari hadis-hadis yang sahih, maka boleh. Seperti misalkan Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sampai akhir. Doa-doa dari Al-Qur'an boleh, asalkan niatannya doa bukan baca Qur'an. Atau doa-doa dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang belum dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud, maka itu boleh dibaca. Nah, kalau seandainya dia ingin menambahkan dengan doa yang lain yang bukan dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul bukan, tetapi dia ingin menambahkan dari diri sendiri, maka boleh dengan bahasa Arab yang fasih. Adapun berbahasa Indonesia, maka boleh bagi siapa yang tidak bisa berdoa sama sekali dengan berbahasa Arab atau tidak bisa sama sekali bacaan sujud, maka pada saat itu diperbolehkan. Adapun yang bisa, maka tidak boleh berbicara dengan bahasa Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadhihi shalah la tasluhu fiha syai'un min kalam la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihun wa takbirun wa tahlilun wa dzikrun wa du'a." Sesungguhnya salat ini tidak pantas di dalamnya sesuatu dari perkataan manusia. Sesungguhnya dia adalah zikir, tasbih, tahmid, takbir, doa, dan semisalnya. Allahu a'lam. Apakah tidak masuk surga orang-orang yang sering menghina pemimpinnya? Maka jawabannya, yang menghina pemimpin termasuk dosa dan maksiat dan dihinakan oleh Allah sebagaimana hadis tadi. Man ahana sultanallahi fil ard, ahanahu Allah. Siapa yang menghina pemimpin yang diberikan kewenangan oleh Allah di bumi, maka Allah akan menghinakannya. Allahu a'lam. Barakallahu fiik wa fiikum barak. Cukup. Bagaimana hukum menggabung sholat sunnah istikharah dengan sholat duha atau sholat-sholat sunnah yang lainnya? Adakah waktu tertentu untuk sholat istikharah? Maka jawabannya, penggabungan sholat dan penggabungan ibadah ini disebutkan oleh para ulama fikih namanya at-tasyrik finniyah. Perkara mensyariatkan di dalam niat. Niat-niat yang banyak dikumpulkan, dikerjakan dengan satu perbuatan, satu amalan. Ini namanya at-tasyrik finniyah. Boleh seperti itu dengan syarat ibadah yang dikerjakan bukan ibadah tersendiri, tetapi hanya sekedar pelaksanaan dari ibadah tersebut, bukan ibadah tersendiri. Seperti misalkan mengqadha puasa Ramadan tidak diperbolehkan digabung dengan berpuasa sunnah. Kenapa? Karena mengqadha puasa Ramadan adalah ibadah tersendiri, yaitu mengqadha puasa Ramadan tidak bisa digabung dengan puasa sunnah Syawal. Tetapi apabila perbuatan tersebut hanya sekedar perbuatan, bukan ibadah secara tersendiri, karena hanya keadaan kemudian dia mengerjakan ibadah tersebut, bukan perbuatan ibadah itu tersendiri, maka boleh. Seperti seorang yang masuk sholat subuh, imam sudah sholat, mengangkat takbir, makmum sudah mengerjakan sholat, kemudian dia ikut masuk bersama imam. Dia belum sholat tahiyatul masjid, maka sholat subuhnya tersebut sudah mencukupi sebagai sholat tahiyatul masjid. Karena pada intinya sholat tahiyatul masjid, janganlah dia duduk ketika masuk masjid kecuali dia Sholat 2 rakaat dan itu sudah terlaksanakan. Yaitu apa? Dengan mengerjakan sholat subuh. Nah itu bisa digabung. Termasuk di dalamnya menggabung niat mandi junub dengan mandi hari Jumat. Hari Jumat, mandi di hari Jumat. Hukumnya khilaf, ada yang mengatakan sunnah mu'akkad, ada yang wajib. Yang jelas pada hari Jumat diharapkan dia mandi karena dia akan berkumpul dengan orang banyak agar tidak bau. Maka ketika itu dia meniatkan di dalam dirinya mandi junub mengangkat hadas besar, maka itu sudah mencukupi mandi sholat apa? Jumat. Jadi tidak perlu dia 2 kali mandi. Ya, habis mandi keluar kamar mandi sebentar, habis itu mandi lagi. Nah ini tidak perlu, karena hari Jumat mandi itu hanya sebuah keadaan, ya, bukan zat ibadah tersendiri. Paham ini para ikhwah? Begitu cara menghadapi permasalahan ini. Nah, di sini ditanyakan sholat istikharah digabung dengan sholat duha atau sholat sunnah yang lainnya. Maka jawabannya adalah sholat istikharah sholat tersendiri, sholat duha sholat tersendiri, maka tidak bisa digabung. Apakah kalau kita bersedekah tanpa meniatkan untuk kedua orang tua, pahalanya akan tetap dapat untuk orang tua kita atau harus kita niatkan? Maka yang lebih utama diniatkan, karena innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Meskipun orang tua anak yang saleh, maka bagaimanapun orang tuanya akan mendapatkan pahalanya. Inna auladakum min kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bini ulun, istri saya apa ini? Temperamental, suka marah-marah, tiada hari tanpa marah. Apa yang harus saya lakukan? Salah, selalu salah di matanya. Bersabar. Ya. Maka yang ada adalah sabar. Dan tunjukkan bahwasanya Anda pemimpin. Bukan Anda yang dipimpin. Ini ada laki-laki. Dia statusnya sebagai suami. Tetapi dia berganti status sebagai istri. Karena dia tidak memiliki kepemimpinan. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Artinya para laki adalah pemimpin bagi para perempuan. Maka yang pertama dia harus lakukan bersabar dengan keadaan istrinya. Yang kedua, yaitu hendaklah dia lebih santun kepada istrinya, lebih berbuat baik kepada istrinya. Istausu bin nisa'i khairan. Artinya berbuat baiklah kepada para wanita. Karena para ulama mengatakan ahsin ilan nas tastabit qulubahum. Berbuat baiklah kamu kepada manusia, maka kamu akan bisa mengambil hatinya. Kamu akan bisa memperbudak hatinya. Berbuat baik, sering-sering kasih hadiah. Ya, tahadu tahabu. Yang artinya salinglah sering kasih hadiah, maka niscaya kalian akan saling mencintai. Ya. Tidak sempat lagi istrinya bamamai. Marah-marah kalau seandainya sering dikasih hadiah. Baru mangap. Nih. Mangap. Nih. Ya, kasering kasih hadiah. Pak, para sahabat Nabi kenapa sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 3 kebaikan. Pertama, husnul khilqah, kebaikan penampilan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan penampilan di hadapan istrinya. Maka bagi para lelaki, perhatikan tas pinggang permanen. Paham enggak maksud saya? Saya pernah melihat seorang lelaki dan istrinya berjalan berdua, istrinya sedang hamil, kemudian suaminya pun juga hamil. Subhanallah. Perhatikan penampilan, perhatikan peci, yang sudah menguning ganti. Perhatikan baju dalam, yang sudah rabit-rabit robek-robek ganti. Kenapa para laki kadang-kadang lebih suka di hadapan istrinya memakai pakaian yang seadanya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsiri ayat walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf, para wanita memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban dengan baik. Kata Abdullah bin Abbas, wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Demi Allah, aku sangat suka berpenampilan yang baik di hadapan istriku sebagaimana aku suka istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Yang kedua, husnul khaliq, husnul khuluq. Kebaikan yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah karena dengannya beliau mendapatkan cinta para sahabat, yaitu akhlak yang baik. Maka ini dilakukan oleh suami terhadap istrinya, akhlak yang baik, berkata-kata yang baik. Ya. Kemudian memanggil dengan panggilan yang baik, panggilan-panggilan sayang sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah dengan panggilan ya Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari. Wahai Aisyah, itu panggilan unyuk-unyuk untuk orang yang bernama Aisyah. Ya Aisyah. Kalau seandainya namanya Laila, ya Lay. Ilay. Macam-macam. Ya. Kemudian beliau pernah memanggil Aisyah dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ya Humaira, wahai wanita berkulit putih pipinya merona kemerahan. Maka semestinya seorang lelaki mengamalkan firman Allah wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Ya, dan manusia yang paling kita utama untuk mengucapkan ucapan yang baik adalah istri kita, teman hidup kita. Panggil dengan ucapan yang baik. Jangan dari dulu memanggilnya Cil, Acil. Mboe, mboe. Dari dulu itu aja panggilannya. Panggil dengan panggilan yang baik. Yang manja. Sesungguhnya wanita itu ingin dimanja. Ya. Ini bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, yaitu husnul hadiah. Para Nabi Muhammad SAW dicintai oleh para sahabatnya karena saking baiknya hadiahnya. Bahkan beliau mendapatkan gelar annahu la yaruddu sa'ilan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta. Suatu ketika beliau memakai surban, baru dikasih hadiah, itu pun satu-satunya, itu pun hadiah khusus untuk beliau. Kemudian para sahabatnya mengatakan, seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma ahsana thiyabak. Wahai Rasulullah, surbanmu sangat bagus. Rasulullah SAW langsung ngasih. Itu kebiasaan beliau. Kalau dipuji, beliau langsung dikasih barang beliau. La yurdu sa'ilan. Tidak pernah meminta, tidak pernah menolak orang yang meminta. Sampai para sahabat yang lain marah. Ma ahsana fi'luk. Laqad alimta anna Rasulullah SAW la yurdu sa'ilan. Oh, baguslah kelakuanmu. Ya. Bahwa engkau sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah menolak orang yang meminta. Maka sahabat tersebut mengatakan, aku tidak meminta untuk pakaianku di dunia. Aku memintanya untuk aku jadikan sebagai kain kafanku. Dan akhirnya beliau meninggal di kafannya dengan kain kafan tersebut. Maka semestinya para suami ingin dicintai oleh istrinya, maka banyak-banyak hadiah. Ya. Maka banyak-banyak hadiah kepada istrinya. Adapun istri, maka hati-hati. Anda ketika menyakiti seorang suami dengan seperti pertanyaan seperti ini, maka hati-hati. Bidadari berdoa keburukan untuk Anda. Tunggu doa buruk bidadari. Bidadari tersebut berkata, ittaqillah. Qatalakillah. Takutlah engkau kepada Allah. Semoga Allah membinasakanmu. La tu'zi. Jangan sakiti suamimu. Fa inna ma huwa dakhilun 'indak. Sesungguhnya dia tamu sebentar di sisimu. Yushiku an yufariqaka ilaina. Hampir sebentar lagi akan bertemu dan berpisah dengan engkau dan bertemu dengan kami. Lihat doanya bidadari. Hati-hati doa buruknya bidadari. Ini bagi istri-istri yang nusyuz, berkata kasar, berkata kotor kepada suaminya, sering marah kepada suaminya. Khadijah radhiyallahu anha dijamin masuk surga. Mendapatkan rumah di surga. Rumah yang terbuat dari bambu berlian di surga. Salah satu sebabnya adalah beliau min qasab la sakhaba fihi wala nasab. Rumah yang terbuat dari bambu berlian yang tidak gaduh hidup di dalamnya dan tidak sulit. Imam Ibnu Katsir menyatakan yang dimaksud tidak gaduh adalah Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya. Dan tidak sulit, Khadijah tidak pernah radhiyallahu anha tidak pernah meminta permintaan yang sulit-sulit terhadap suaminya. Maka dua-duanya timbal balik. Sang suami berbuat dengan kewajibannya, sang istri berbuat dengan kewajibannya. Wallahu a'lam. Saya sudah tua Ustaz. Bagaimana Ustaz cara mudah supaya mudah menghafal dan tidak mudah lupa? Maka cara mudahnya baik yang tua ataupun muda dihafal. Kita tidak seperti orang-orang yang tidak berakal yang memasukkan air ke dalam tempurung kelapa yang sudah dirajah. Kemudian diendapkan selama sepekan, malam Jumat diminum. Ya. Dikatakan khasiatnya yang meminum seperti itu maka dia akan tidak bisa baca Quran. Ya. Karena katanya niat apa? Khasiatnya dia mudah baca Quran. Pasti tidak bisa kalau tidak dihafal. Maka cara mudahnya baik yang tua ataupun yang muda, baik yang kuat ataupun yang tidak kuat hafalannya, dihafal. Ya, dihafal. Afwan Ustaz, kalau kita mau punya istri lagi, ukuran mampu itu seperti apa? Maka jawabannya mampu di sini adalah mampu satu, mampu adil di dalam pembagian malam, giliran untuk istri pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kedua, mampu nafkah. Yang ketiga, mampu kekuatan. Kalau seandainya ya dipegang jempolnya saja langsung keluar, maka ini tidak mampu. Kalau seandainya setiap bulan masih ngutang, tutup lubang, tutup gali lubang, maka ini tidak mampu. Lebih baik dia cukup satu. Ya. Poligami syariat Allah yang mulia tidak menghancurkan keluarga. Ya, poligami syariat Allah yang mulia. Yang mampu maka dilekaskan. Jangan sampai ditinggalkan. Karena itu syariat halal yang banyak ditinggalkan oleh para lelaki. Yang mampu. Ya, adapun yang tidak mampu, maka jangan sampai sok mampu. Kemudian yang kedua, jangan sampai sering-sering membicarakan perempuan berpoligami tetapi tidak jadi-jadi. Ini permisalannya di tengah orang Arab adalah seperti seekor ayam yang disebut oleh orang Arab dari kampung, ayam namanya Soq'a. Ayam Soq'a, ayam jantan. Tetapi dia sangat kurus, tidak ada dagingnya. Tidak bisa diambil manfaatnya. Kecuali dia memiliki suara yang kokok, yang kuat. Begitulah perumpamaan laki-laki yang suka membicarakan poligami tetapi tidak berani. Ini namanya jenis laki-laki ayam Soq'a. Ya. Saya mempunyai kakak yang lumpuh total dan tidak bisa apa-apa. Apakah bisa masuk surga? Apakah kakak saya bisa membawa keluarganya masuk ke dalam surga? Maka jawabannya para ikhwah, yang lumpuh total, kalau seandainya beliau tersebut sebelum lumpuhnya adalah ahli taat, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan untuknya pahala yang sempurna ketika dia sakit, ketika dia sehat ataupun ketika dia dalam keadaan muqim. Maka orang yang lumpuh total dia bersabar kepada Allah, dan orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Bagaimana kiat meraih dan menjaga khusyuk dalam salat? Maka jawabannya adalah yang pertama, yaitu berdoa agar khusyuk di dalam sholat. Karena kekhusyuan permasalahan hati. Dan hati yang memiliki adalah Allah. Inna quluba bani Adam baina asbu'aini min asabi'ir rahman yusarrifuha kaifa yasha. Sesungguhnya anak-anak, hati-hati anak Adam itu di dalam jari-jemarinya Allah seperti satu hati. Allah membolak-balikkan sekehendaknya. Maka mintalah kepada Allah, doa kepada Allah agar khusyuk. Yang kedua, pahami apa yang dibaca tatkala berdoa, tatkala salat. Yang ketiga, salatlah sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar salat sesuai dengan sunnah Rasul. Yang keempat, salatlah sebagaimana orang-orang yang setelah selesai salat dia merasa dicabut nyawanya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Shollu salata muwajja." Salatlah kalian seperti orang yang ingin meninggalkan dunia. Setelah salam dicabut nyawanya. Maka ini yang membuat seseorang salatnya khusyuk. Bagaimana kami yang pelajar sering salat asar tidak di awal waktu karena pelajaran yang dijadwalkan pulang jam 4 sampai jam 5? Maka jawabannya ini tidak benar. Kalau seandainya yang dimaksud adalah di sini di sekolah, maka harus dirubah jadwalnya. Ya, harus dirubah jadwalnya, salatlah di awal waktu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar di dalam hadis bahwa orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab hanya berjumlah 70 ribu? Maka jawabannya benar dalam satu hadis. Dan di dalam hadis yang lain terdapat tambahan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, wa'adina rabbi an yudkhila min ummati 70 alfan bighairi hisab. Rabku berjanji kepadaku untuk memasukkan dari umatku 70 ribu masuk surga tanpa hisab. Kemudian wa ma'a kulli alfin 70 alf, dan di setiap 1000 dari 70 ribu tersebut membawa 70 ribu. Wa thalathu hasayatin min hasayati rabbi. Kemudian 3 tanggukan dari tanggukannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Apakah Allah menerima taubat hambanya padahal dia berulang kali berbuat dosa, kesalahan maupun maksiat? Maka lihat hadis Rasul riwayat Imam Muslim, "Lau lam tudznibu la dhahaba bikum wa la jaa bi qaumin yudznibun hatta yastaghfiru." Kalau kalian tidak berdosa, maka Allah akan wafatkan kalian dan Allah akan datangkan orang-orang yang berdosa yang dengan dosanya kemudian dia bertobat. Dan ini yang diinginkan oleh Allah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, innallahu yuhibbu tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa qailu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam orang yang selalu melakukan kesalahan. Dan orang-orang yang terbaik dari orang yang selalu melakukan kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Dan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya ada orang yang berbuat dosa, kemudian dia bertobat dan dia mengakui bahwa tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali Allah. Lalu dia berbuat dosa lagi, lalu dia bertobat lagi dan dia mengakui tidak ada yang mengampuni dosanya selain Allah. Lalu seperti itu sampai Allah mengatakan, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kerjakan sesuai dengan kehendak kalian, aku telah ampuni dosa kalian. Asalkan ini bukan meremehkan dosa. Ya. Teruslah bertobat kalau melakukan kesalahan. Apakah amalan supaya hati kuat tidak melakukan atau mengulangi dosa hingga dia mati? Maka jawabannya adalah berdoa, minta dijauhkan dari kemungkaran. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari keburukan akhlak, perbuatan dan hawa nafsu, terutama di zaman sekarang yang sangat mudah kita berbuat maksiat. Ya, dengan gadget kita, dengan handphone kita, sangat mudah kita berbuat maksiat. Ya, dan jenggotmu tidak menjamin. Yang panjang-panjang jenggotmu tidak menjamin. Kamu melihat di Instagram wanita-wanita yang tidak diharamkan. Jenggotmu tidak menjamin. Ya, kamu melihat di sosial media hal-hal yang diharamkan. Bahkan di zaman sekarang musik sudah biasa. Apalagi ada fatwa-fatwa nyeleneh dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mengatakan musik boleh, sebagian musik boleh. Belum lagi wanita-wanita yang berjoget-joget. Baik yang tidak berpakaian ataupun yang berjilbab. Dan itu ada di zaman sekarang. Mudah kita melihatnya. Maka hati-hati, berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah agar dibencikan maksiat, kekafiran dan kefasikan. Ya, tidak ada selain yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jauhkan sarana, seluruh sarana yang bisa menghantarkan kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah permainan kuda lumping termasuk terjerumus ke dalam kesyirikan? Apa maksudnya dulu? Prakteknya bagaimana dulu? Kalau seandainya minta kepada jin, maka ini termasuk di dalam kesyirikan. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya berdoa dengan bahasa Indonesia kepada Allah dengan minta surga firdaus? Boleh. Tetapi seperti yang sudah saya ucapkan, kalau itu disebutkan dalam sujud, maka tidak boleh kecuali bagi yang tidak bisa doa bahasa Arab sama sekali. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada hadiah 4. Saya akan bagikan hadiah yang paling besar dulu. Yang paling tua yang hadir di sini siapa? Paling tua. Umurnya 70. Ada? Ada, Pak? Berapa? 75, 74. Ya, kasih. Yang paling muda. Santri. Berapa umurnya, Dek? 9. Ada yang lebih muda dari 9? Berapa? Hah? 6 tahun. Dua-duanya dapat. Silakan sini, Dek. Yang 9 dapat, yang 6 tahun dapat. Nah. Siapa yang paling jauh rumahnya di sini? Ah? Siapa? Yang paling jauh? Ada jauh baru? Ah? Kilo 6. Ah? Karina yang ujung. Ada yang ujung lagi? Ada? Ujung-ujung. Mana? Ada? Mana? Santri tapinya. Ada yang lebih ujung lagi? Kariangau tadi ya. Taib. Saya yang paling jauh. Taib. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Jazakumullahu khairan kepada Ustaz Al-Fadhil Abdurrahman Jihad. Dan kepada asatidz sekalian yang berada di pondok pesantren ini. Dan siapkan sedekah antum untuk keperluan pesantren yang sedang membangun. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.